إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah rahmati Allah, ketahuilah likulli da'in dawa. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyusun buku atau kitab ini yaitu Ad-Da'wah Dawa, penyakit dan obatnya. Beliau menyampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu yang kita bahas tentang dararud dunub wal ma'asi, bahayanya perbuatan dosa dan maksiat. Ya, sudah kita dengarkan bersama, menyebabkan bencana, turunnya azab Allah SWT, terjadinya kemarau panjang, ya, kemudian dikuasai oleh penguasa-penguasa yang zalim. Itu semua akibat dari dosa. Lalu itu penyakit, beliau berikan obatnya, ya, yang kita sudah bahas beberapa dan berikutnya ini sebagai solusi, ya. Nah, kesempatan di bulan Rajab ini kita jadikan sebagai momentum untuk introspeksi diri, karena unsur penguat, ya, yang bisa mencegah kita berbuat dosa, insya Allah ada dan kuat. Kenapa? Karena bulan Rajab bulan haram, bulan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Dalam surah At-Taubah ayat 36, Allah Ta'ala berfirman, inna iddatas syuhuri indallah ithna asyara syahral atum dhalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Nabi Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya bilangan bulan, ya, di sisi Allah adalah 12 bulan. Sebagaimana yang Allah tetapkan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara bulan tersebut ada 4 bulan haram. Di sini masih mubham, masih tidak jelas, tidak diperinci, ya. Itulah agama yang lurus yang menjadi syahid apa? Jangan kalian berbuat dolim, jangan kalian menganiaya diri kalian sendiri di bulan-bulan tersebut. Ibnu Katsir menukil perkataan Ibnu Abbas, wa ja'ala damba fihinna a'zam wal amala saliha wal ajra a'zam, bahwa Allah jadikan perbuatan dosa yang dilakukan di bulan haram tersebut jadi besar, jadi berat. Begitu pula amal soleh dan pahala juga dilipat gandakan jadi besar. Ya. Bulan apa? Dijelaskan dalam hadis Abi Bakrah Nufail bin Harits dari Imam Bukhari bahwa apa? Inna zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard. As-sanatu 12 syahrun. Ya. Minha arba'atun hurum, salasun mutawaliyat, Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram wa Rajab mudhar baina Jumada wa Sya'ban. Rawahul Bukhari dari Ibnu Bakrah Nufai' Ibnul Harits radhiyallahu ta'ala anhu. Sesungguhnya waktu itu berputar seperti bentuknya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun ada 12 bulan. Para ulama menjelaskan ini Allah Ta'ala menegaskan bilangan bulan itu 12 dalam setahun. Karena orang-orang musyrik merubah jadi 13. Untuk menghindari tadi bersiasat, ya, supaya bisa berbuat semaunya. Terlepas dari bulan haram itu. Empat bulan haram. Tiga berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Yang lain rojab, sekarang rojab. Disebut dengan rojab mudor, karena mudor tidak merubah. Ya, disebutkan mudor karena Bani Mudor tidak merubah. Sehingga Nabi menyebutkan rojab mudor. Nah, di sini ayat dan hadis ini ya menjelaskan satu tentang keagungan dan kehormatan bulan-bulan haram, dan kita sekarang berada di bulan rojab. Ya, mudah-mudahan menjadi momentum, kesempatan bagi kita, ya, para jemaah, para pemirsa, pendengar Rojak TV, Radio Rojak, dan lain-lain, untuk kita berhati-hati. Ya, amal soleh dilipat gandakan. Ya, adapun ini juga dilipat gandakan dosa. Namun memang tidak ada amalan tertentu, sholat rogoib tidak ada, puasa tertentu tidak ada. Ya. Sehingga apa amal, apa amal yang lain yang biasa, puasa, mau puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa Ayyamul Bidh, 3 hari dalam sebulan, ya, terutama adalah ibadah-ibadah yang wajib. Ya, adapun melihat kemungkaran, dosa lebih-lebih yang dilakukan pada bulan ini, Rajab ini, ayo semua bersemangat untuk saling memberikan nasihat, untuk saling amar ma'ruf nahi mungkar. Ini obat yang ditawarkan dan dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam Ad-Dawa'ud Dawa, di mana beliau mengatakan qala al-mu'allif rahimahullah wa fil musnad wa ghairi min hadithi urwata an aisyata qalat dakhala alayya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad hafazahu an-nafasu fa araftu fi wajhi an qad hafazahu shay'un fama takallama hatta tawaddaa wa kharaja falasiktu bil hujra fa su'ida al-minbar fa hamadallah wa athna alayhi thumma qala ya ayyuhan nas innallaha azza wa jalla yaqulu lakum muru bil ma'ruf wanhau anil munkar qabla an tad'uni fala ujibukum wa tastansiruni fala ansurukum wa tasaluni fala utikum. Dalam musnad, ya, dalam musnad dan yang lainnya dari hadis Urwah bin dari Aisyah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangiku, ya, datang kepadaku, dakhala alayya. Ya, sementara waqad hafazun nafas, nafasnya tersengal-sengal, ya, didorong oleh nafasnya, tersengal-sengal, ya. Aku melihat dari wajahnya, beliau tersengal-sengal. Ya, beliau berwudu, lalu keluar. Kemudian aku menempelkan diriku, ya, ke dinding, ya. Beliau naik mimbar. Lalu beliau memuji Allah Ta'ala. Dan beliau berkata, wahai manusia, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman kepada kalian, silakan kalian perintah kepada yang ma'ruf, dan silakan kalian cegah dari yang mungkar sebelum kalian berdoa kepadaku, lalu aku tidak mengabulkan doa kalian. Dan kalian minta pertolongan kepadaku, aku tidak menolong kalian. Dan kalian minta kepadaku, aku tidak memberi kepada kalian. Nah, ini adalah obatnya, ya. Dan semakna dengan ini, ya, andai kata ini terjadi pembicaraan dalam sanadnya, tapi semakna banyak hadis-hadis seperti itu, sehingga dibawa oleh Ibnu Qayyim di sini. Ini menunjukkan pentingnya apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Lebih-lebih pada zaman yang memang orang, bahkan ada kitab dosa-dosa yang dianggap biasa. Ya, dosa-dosa yang dianggap biasa. Tidak sedikit dosa-dosa yang dulu besar dianggap kecil. Sampai ada sahabat mengatakan, ya, dulu kami anggap pada zaman kami sebagai sesuatu yang besar, sementara kalian menganggap seperti rambut. Dan memang kata Ibnu Mas'ud, orang yang bersuka berbuat dosa itu melihat dosanya seperti apa, dia di bawah apa lalat nempel di hidungnya, ditepis begitu saja. Berbeda dengan orang beriman, melihat dosanya kata Ibnu Mas'ud seperti berada di bawah gunung, takut dihancur gunung menimpa dirinya. Ya. Nah sekarang bagaimana sikap kita? Pertama, ya tentu diri kita sendiri, para jemaah, di dalam beramal, terutama momentum Rajab ini, jauhkan dari dosa. Hitunglah sebagaimana Abdullah bin Mas'ud ketika melihat orang-orang dikir berjamaah di masjid sambil dihitung kabiru mi'ah, sabihu mi'ah. Apa kata Rasul? Hitunglah kesalahan kalian ataupun kebaikan kalian, saya jamin Allah Ta'ala pasti mencatatnya. Hitung kesalahan. Berarti ini dengan perkataan beliau ini, mari kita hitung kesalahan kita dari bangun tidur sampai nanti tidur lagi. Ya, sebab kalau tidur kan rufi'al qalam, diangkat qalam, ya. Rufi'al qalam an thalas. Ya. Di antaranya anin na'im hatayas taikid, orang tidur sampai bangun, enggak dosa. Mau berbuat apa dia ngelindur, ya. Kemudian dia ngomong kufur, enggak dosa. Ya, diangkat qalam. Nah, kita hitung dari kita tadi bangun tidur, apa ya kesalahan saya? Apa dosa saya? Pertama itu yang harus dilakukan. Terutama ini di bulan Rajab nih, sehingga kontrol terus. Detik ini alhamdulillah kita berada di satu majelis kebaikan, insya Allah. Ini, tapi nanti keluar apa aku bisa kontrol terus? Ini bulan Rajab. Ingat surah At-Taubah ayat 36. Fala tadlimu fihna musakum. Jangan kalian dolim bawa dari kalian. Ingat perkataan Ibnu Abbas. Ya, waja'ala ad-damba fihinna a'zham wal amala shalih wal ajra a'zham. Berarti dosa juga dilipat gandakan, amal soleh juga dilipat gandakan. Dengan kita meninggalkan dosa, dengan sendirinya kita beramal soleh. Dengan kita meninggalkan kemungkaran, dengan sendirinya kita berbuat ma'ruf di situ. Kenapa Anda tidak berzina? Tidak mut, tidak dapat pahala. Kenapa tidak berzina? Impoten, apalagi. Kenapa tidak berzina? Tidak punya duit, tidak dapat pahala. Kenapa berzina? Haram. Ketika kita meninggalkan yang dilarang, karena tahu itu haram, kita dapat pahala. Berarti kita telah melakukan yang ma'ruf. Berarti kita berada pada posisi dan yang ma'ruf. Nah, bagaimana kita bisa mengkontrol diri kita masing-masing dalam perjalanan, terutama hari ini, bulan ini. Nah, dengan harapan jadi modal bagi kita. Selanjutnya, punya kekuatan untuk mengajak orang kepada yang baik. Mencegah dari yang mungkar. Siapa dulu? Wa'anzir ashirataka al-aqrabin. Beri peringatan kepada keluarga terdekat. Ayah kita, ibu kita, terutama istri kita. Ku anfusakum wa ahlikum. Naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka, anak-anak, istri, keluarga yang terdekat sampai melebar-melebar. Nah, dengan modal kita sudah berusaha menggunakan kesempatan momentum bulan Rajab. Kemudian momentum sekarang ini telah mendengarkan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan, peringatan bermanfaat bagi orang beriman. Tentu akan beda para jemaah ketika kita bicara sekarang ini dengan mungkin kemarin atau nanti. Oleh karena itu kita waspada dengan sekarang sedang kita bahas, yaitu apa? Cegah, ajak kepada yang baik, cegah dari yang mungkar. Momentum bulan Rajab sekarang lagi dibahas, dan pada bulan Rajab seandainya bisa bertahan sampai nanti sore, sampai kita tidur, alhamdulillah. Kita mohon kepada Allah taufik bisa bertahan lagi sampai besok. Nah, kalau kita waspada seperti itu, artinya kita sibuk dengan kekurangan kita. Ya, gunakan tadi konsep atau manhajnya ya Abdullah bin Mas'ud, ya. Hitung kesalahan kalian, kebaikan kalian, aku jamin Allah Ta'ala menghitung. Hitung kesalahan kalian. Nah, mari kita hitung. Hasibu amusakum, qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kalian, hisab sebelum kalian kelak dihisab. Mari nanti habis ini kita hitung. Dari tadi bangun tidur, apakah telinga kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita sudah ya berada di jalan Allah atau tidak? pada keliruan, langsung wasari'u ila maghfirati mir rabbikum, segera mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kemudian wasilah, media, amar ma'ruf nahi mungkar ini perlu menjadi perhatian bersama, karena ini adalah merupakan obat. Kita bahas kita apa? Ada wadawa, ada penyakit, dawa obatnya. Beliau sudah sampaikan tuh penyakit-penyakit sebelumnya, bahwa akibat dosa itu rezekinya sempit. Dijelaskan hadis itu, dikuasai penguasa yang dolim, dijelaskan oleh beliau adanya berbagai macam bencana, dijelaskan oleh beliau itu penyakit. Lalu beliau tawarkan penawarnya ini. Kenapa? Likulli da'in dawa, Nabi bersabda setiap penyakit pasti ada obatnya. Oleh karena itu jangan menggunakan obat yang bukan obatnya. Kalau pilek flu, jangan minum obat sakit perut. Ya. Itu. Apakah mungkin? Mungkin. Oleh karena itu ada satu pepatah mengatakan, ya. Itu apa? Turidun najata walam tasluk masalikaha. Innas safinata la tajri 'alal yabas. Kamu mau sukses, tapi engkau tidak menggunakan metodenya, tidak menggunakan jalannya. Ingat, kapal tidak berjalan di atas daratan. Nah ini, ya, kapalnya hebat, canggih, teknologi mutakhir. Coba disuruh jalan di atas aspal, nggak bisa. Satu senti dua meter, nggak bisa. Ya, harus cari dengan kekuatan. Karena kapal tempatnya di mana? Di laut, berarti bukan obatnya. Nah sekarang banyak yang begitu, ya. Makanya ad-da'wah as-salafiyah menawarkan obat. Para jemaah, ada dengan obat politik, ayo untuk perbaiki umat politik, terjun politik. Ya. Ada yang ini, ada yang itu, ya. Ah, kemudian bagaimana? Penjelasan para ulama yang dibawa dan ditopang dengan dalil-dalil yang ada. Ini obat dijelaskan oleh beliau, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Dan pada pembahasan ensiklopedia larangan, ya, sudah pada pertemuan ke-31 dibahas. Yang dibahas sekarang masalah hukum, hukmul ingkar, ya, ala masailil khilaf. Itu sudah akhir dari pembahasan tentang masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah ini momentum sekarang bagi kita para jemaah semuanya, secara pribadi sesuai dengan otoritas yang kita miliki, sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Yang pasti ketika melihat kemungkaran, man ra'a minkum mungkaron fal yughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani wa illam yastati fa biqalbi fadzalika ad'aful iman. Rawahu Muslim. Barang siapa melihat kemungkaran, maka rubah dengan tangan. Yang punya kemampuan, tidak mampu dengan lisan, tidak mampu dengan hati. Itu selama-lamanya iman. Bahkan dikatakan dalam hadis yang lain, walaisa wara'a dzalika minal iman habbatu khardal. Maka di balik itu, setelah itu, ya, tidak ada keimanan pun sedikit pun. Meskipun seberat biji yang kecil. Maksudnya apa? Kalau tidak mengingkari dengan hati. Sampai-sampai dengan tegas Ibnu Taimiyah mengatakan di dalam majmu' fatwanya bahwa dia tidak beriman, laisa bimu'minin. Sebab kalau mengingkari kemungkaran dengan hati, coba apa risikonya? Kan tidak ada. Orang tidak tahu. Tapi hati kita tidak mengingkari. Hati kita naudzubillah bahkan kecenderungannya untuk senang. Ya, dengan musik misalkan, senang dengan adanya kemungkaran yang ada, ya, tidak peduli, itu tidak boleh. Walaisa wara'a dzalika minal iman, ya, habbatu khardal. Setelah itu sudah tidak ada iman, kata Nabi. Ya, oleh karena itu mari kita gunakan momentum sesuai dengan kemampuan. Kalau dengan anak-anak kita bisa dengan tangan, buang ini, gak boleh kemungkaran ini. dengan istri, bisa dengan lisan, anak-anak dengan lisan, mungkin dengan orang preman yang banyak enggak mampu, hati para jemaah enggak boleh, sebab ada ancamannya. Sebelum kalian ditolak doanya, kalian minta tidak aku kabulkan, kalian minta pertolongan tidak aku tolong. Berarti di sini amar ma'ruf nahi munkar menjadi sebuah yang penting para jemaah. Dan jadikan semua, ya, semua syariat yang ada ini untuk kepentingan kita masing-masing di hadapan Allah Ta'ala. Dan kita harus ingat, ya, bahwa jelas-jelas amar ma'ruf nahi munkar ini merupakan, ya, kata Asy-Syaukani, merupakan, ya, dua anak panah dari panah-panah Islam, merupakan dua tiang besar dari tiang-tiang agama Islam, merupakan pilar, dua pilar dari pilar-pilar besar dari agama Islam. Tidak ada khilaf dalam masalah itu, kata beliau. Ya. Nah, dengan demikian, ketika kita menjadikan amar ma'ruf nahi munkar sebagai wasilah, sarana, media, Rajab, bulan-bulan haram, momentum ini perlu. Sehingga siapapun dia tidak menganggap masalah dosa dan maksiat sebagai urusan privat. Ya. Eh, kenapa kamu kok tegur saya kesal tidak sholat? Kan bukan urusanmu itu. Itu urusan saya, pribadi saya itu. Ya. Nah, sekarang prinsip seperti itu memang lumayan mengental, yaitu prinsip EGP. Emang gue pikirin, saya makan sendiri kok, bukan kamu. Ini bukan urusan privasi, saudara. Ya, ini adalah urusan umat. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wayanhauna 'anil munkar. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bukan urusan privasi. Ah, namun memang tetap berada dalam koridor syar'i. Orang sekarang bilang yaitu apa? On the track. Nah, ini. Apa koridor syar'inya? Penjelasan Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, al-ilmu warifku wassabr. Al-ilmu warifku wassabr. Ilmu lembut sabar. Itu kalau kita mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Apa ilmu? Kata beliau, sebelum kita amar ma'ruf nahi munkar harus tahu ilmunya. Satu. Apa lembut arifku? Ketika kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan arifku. Sober, sabar, kapan? Setelah kita melakukannya. Mau terima atau tidak. Ya. Ya, adapun manhaj atau konsep tentang masalah al-hajr wa ta'lif, ada dengan tegas, ada dengan lembut, itu juga sesuai dengan kondisi. Baik kondisi orang yang mengajak kepada yang ma'ruf mencegah dari yang mungkar, atau kondisi yang diajak. Ya, itu ada pembahasan detail sendiri. Paling tidak, ya, kita bisa berbuat dan melakukan dengan tangan dan lisan kepada area kekuasaan kita. Antum berkuasa di rumah sebagai kepala rumah tangga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Mari kita itu kuatkan para jemaah. Insyaallah hidup itu akan bergairah. Ya. Kenapa? Kita tidak salah memikirkan diri sendiri. Nanti akan sebutkan di sini, ya, terkait dengan ayat, ya, alaikum anfusakum la yadurukum man dalla idha tadaitum. Kamu wajib jaga diri kamu sendiri, ya, tidak akan berbahaya bagimu orang-orang tersesat kalau kamu sudah dapat petunjuk. Nanti akan kita dibawa oleh beliau di sini juga, ya, ya, dibawa oleh beliau nanti insyaallah. Ah, tapi di sini, ya, hadis tadi yang dua atau lima Al-Bazzar dan yang lainnya, ya, hadis Aisyah bahwa kalau kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Kita tidak akan mendapatkan pertolongan oleh Allah. Kemudian beliau mengatakan, waqala al-Umari az-Zahid, inna min ghaflatika an nafsik wa iradika anillah antara ma yuskhitu Allah fatatajawazahu wa la ta'muru fi wa la tanha anhu khaufan mimman la yamliku li nafsihi darran wa la naf'a. Ini masya Allah ya, perkataan seorang ulama ya. Di antara kelalaian dirimu dan berpalingmu dari Allah yaitu apa? Engkau melihat perkara yang menjadikan Allah Ta'ala murka, tapi engkau lewat tanpa punya beban. Tajawas, kau lewat saja, tidak ada beban, cuek, EGP, emang gue pikirin, ya, la ta'muru fi, kamu tidak mengajak, la tanhanu, kamu tidak mencegah dari kemungkaran. Alasannya apa? Khaufan mimman la yamliku li nafsihi darran wala naf'a. Karena takut ya kepada orang yang pada hakikatnya orang itu tidak bisa menguasai dirinya sendiri, tidak bisa memberikan madarat, tidak bisa memberikan manfaat. Hanya itu takut. Nah, cuman di sini kita jangan sampai ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ekstrim kanan sok jago, ekstrim kiri pengecut. Ya. Sehingga ketika sok jago terjadilah kerusakan yang lebih besar. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Jangan kalian mencaci maki sesama selain Allah yang menyebabkan fa'sababiyah di sini, menyebabkan mereka mencaci Allah dengan permusuhan tanpa ilmu. Yang ekstrem kanan yang berlebihan dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah dalam fatwa seperti siapa? Beliau katakan Al-Khawarij. Siapa lagi? Mu'tazilah. Siapa lagi? Ar-Rawafid, Rafidh, Syiah. Sehingga menjadikan amar ma'ruf nahi mungkar itu diangkat ya dengan mengangkat senjata di depan penguasa. Itu ekstrem kanannya. Ya, ekstrem kirinya ya seperti ini nih yang takut dan salah dalam memahami berikut dibawa oleh Ibnu Hajar, oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya. Sebelumnya kita lanjutkan di sini waqala ya man tarakal amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar mahofatan minal makhlukin nuzi'at minhu ta'atu walau amara waladahu au ba'da mawalihi lastakhaffa bihaqqi. Ya, Al-Umri, ya, Al-Umari, ya, Az-Zahid berkata lagi, beliau nukil perkataan itu, barang siapa yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar karena takut kepada makhluk akan dicabut ketaatan darinya. Dan seandainya dia menyuruh anaknya atau sebagian dari budaknya, maka anaknya atau budaknya akan meremehkan dia, meremehkan haknya, jatuh wibawa kita. Ini kan kesempatan baik untuk kita lakukan. Memang betul perlu cerewet, perlu ngomong ya. Masya Allah ya, bapak itu sabar, istrinya lo keluar gak pakai jilbab, dia itu diem saja. Itu bukan sabar. Ya, geblek. Bukan sabar, para jemaah. Antum harus ada ghirah. Ada cemburu. Ya, bisa dayus. Ya. Thalathun la yadkhulunal jannah wa la yandurullah ilaihim yaumil qiyamah al-aqtu walidayh wal mar'atul mutarajilatul mutasyabbitu birrijal wad dayus. Tiga orang tidak masuk surga dan tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Siapa mereka? Anak durhaka kepada orang tua. Yang kedua, wanita yang menyerupai laki-laki. Yang ketiga ad-dayus, siapa dia? Alladzi la yughawru ala ahlih, orang yang tidak memiliki kecemburuan kepada istri, kepada keluarganya. Berbuat maksiat dibiarkan. Nah, ini kesempatan sebenarnya. Kita bisa terjatuh ya, terjerembab kepada dosa dan juga bisa meraih pahala. Tidak ada tengah-tengah. Ini. Mari setelah ini bersemangat sehingga tidak jatuh wibawa kita di depan anak dan istri kita. Singkatan lah Al-Umari Az-Zahid ya. Kemudian wa dzakara al-Imam Ahmad fi musnadih min hadits Qais bin Abi Hazim qala qala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ayyuhan nas innakum tatluna hadhil ayah wa innakum tad'unaha ala ghairi mawdi'iha ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idhtadaitum. Al-Maidah 105. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innan nasa idza ra'au adh-dhalima falam yakhudhu 'ala yadayhi wa fi lafdin idza ra'au al-munkar falam yughayyiruh yushiku an ya'ummahumullahu bi'iqabin min 'indih. Ya. Imam Ahmad menyebutkan dalam musnadnya dari hadis Qais bin Abi Hazim, dia berkata, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala berkata, wahai manusia, kalian membaca ayat ini. Tadi ayat apa? Ingat Al-Maidah ayat? Al-Maidah ayat 105 ya. Yang berbunyi apa? Kalian baca ayat tersebut tapi kalian meletakkan bukan pada tempatnya. Memahami bukan pada maksudnya. Yaitu apa? Wahai orang beriman, kalian wajib menjaga diri kalian sendiri. Ya. Dan tidak akan mencelakakan kalian orang yang tersesat kalau kalian dapat petunjuk, dapat hidayah. Maksudnya apa? Ada orang yang salah dalam memahami ini dan ditegur oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yaitu yang penting kita jaga sendiri. Orang itu enggak ada masalah, enggak perlu ngurusin tetangga kita yang enggak mau ngaji, enggak mau sholat ke masjid. Salah ini. Abu Bakar mengatakan salah. Yang enggak perlu ngurusin ini tetangga enggak pakai jilbab. Ngurusin ini ya, salah. Ya. Tidak seperti itu. Kenapa? Abu Bakar Siddiq menegaskan, aku sungguh aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia ketika melihat orang berbuat zalim lalu tidak mencegah, tidak mengambil, tidak menahan tangannya, atau dengan lafaz yang lain, apabila mereka melihat kemungkaran tidak dirobah, maka akan turun ya, akan Allah ratakan pada mereka dengan siksa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ya. Berarti ini apa? Bukan urusan privasi. Bukan urusan pribadi. Namun sesuai dengan caranya. Tadi jangan sampai menimbulkan kerusakan lebih besar. Seperti orang kencing di masjid, seorang badui mau dipukul sama para sahabat ya, dicegah. Lalu Nabi menahan para sahabat dan badui disuruh menyelesaikan sampai kencing selesai. Setelah itu dikasih tahu bahwa masjid tempat berzikir, tempat sholat, bukan tempat kencing. Ya, nah, ini dari hadis ini para ulama memberikan faedah. Kalau dicegah ada dua kemungkinan, dia melawan sambil kencing sehingga kencingnya dia melebar. Yang kedua, atau dia takut sehingga lari sambil terkencing-kencing sehingga kencingnya bisa ke semua masjid. Yang menunjukkan bahwa kalau itu kemungkaran kencing, ketika dicegah menimbulkan kemungkaran besar, maka tidak boleh. Ya. Namun kita tidak boleh takut juga, karena ada tahapan-tahapannya dan ada caranya. Kalau cara itu dilakukan, insya Allah tidak akan terjadi sesuatu. Ilmu, al-ilmu warifku was-sober. Ya, ini para jemaah hati Allah. Nah, mari kita jangan sampai ekstrem kanan sehingga sok jago. Akhirnya ini bukan mudarat lebih besar. Jangan juga ekstrem kiri, pengecut, salah paham terhadap ayat ini. Kalau Ibnu Taimiyah mengatakan, dibawa oleh Ibnu Taimiyah juga, gurunya Ibnu Qayyim dalam majmu' fatawa. Yang pertama, yang al-ifrat, berlebihan, ekstrem kanan tadi, sehingga masuk pada kategori sok jago, ya, Rafido, Syiah, Mu'tazila, satunya Khawarij, sampai menjadikan alasan dengan amar ma'ruf nahi munkar, kemudian angkat senjata kepada penguasa. Itu jelas salah. Demikian juga yang ekstrem kiri, ya, yang bisa pengecut, tidak mau sama sekali, ya sudahlah, bukan urusan saya kok. Ini dalilnya Al-Maidah 105. Wahai orang beriman, kalian jaga diri kalian sendiri saja. Ya. Maka kalau sudah kamu dapat petunjuk, orang lain enggak akan mencelakakan kamu kalau mereka tersesat. Itu salah paham. Ya. Ya, disalahpahami kemudian cuek. EGP emang gue pikirin. Ya. Oleh karena itu sekarang harus sadar bersama, minimal kita yang ngaji sadar bahwa urusan dosa bukan urusan privasi semata, ya. Tapi ketika kita melihat dosa dibiarkan, itu akan menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa dzakara al-Auza'i an Yahya bin Abi Katsir an Abi Salamah an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khafiyatil khati'ah lam tadurra illa sahibaha wa idza dhaharat falam tughayyar darratil 'ammah. Apabila dosa kesalahan itu terjadi sembunyi-sembunyi, apabila terselubung kesalahan, maka tidak akan mencelakakan kecuali kepada pelakunya, tidak akan berbahaya kecuali kepada pelakunya. Dan apabila perbuatan dosa itu muncul nampak terang-terangan, lalu tidak dirubah, tidak dicegah, maka akan dorotil ammah, mencelakakan, membahayakan masyarakat umum. Bahayanya apa? Tadi Allah Ta'ala turun ikob. Bahayanya apa? Bisa dicontoh oleh orang. Bahayanya apa? Tidak ada wibawa kepada orang-orang yang baik. Itu bahayanya, ya. Itu para jemaah. Akan kemungkinan turun adab Allah Ta'ala, dicontoh oleh orang lain. Oleh karena itu, olah TKP itu jangan, gak perlu disebar ke masyarakat, ya. Anda bisa dicontoh. Ketika dia, seseorang itu mau buat kejahatan, langsung terinspirasi, ya. Ketika orang buang mayat ke sungai, nyusul berikutnya. Ada lagi juga buang mayat ke sungai, ya. Ketika mutilasi, nyusul berikutnya. Dalam waktu yang tidak lama. Karena orang terinspirasi. Orang ketika berbuat kesalahan, nyembuh apa ini ya? Apa yang harus saya lakukan? Kan panik. Langsung ingat. Dan ingatnya itu, setan bisikin. Udahlah mutilasi, buang bakar. Kamu kemarin, oh iya itu. Bikin ribet. Ya, bikin ribet yang nyari. Nah ini. Begitulah para jemaah. Oleh karena itu, dosa itu ditutup. Kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Setiap umatku dimaafkan kecuali yang menampak-nampakkan dosa. Ya. Nah, coba dengan olah TKP yang disebarkan. Mengurangi kejahatan? Bahkan terjadi kejahatan yang serupa. Dalam waktu tidak lama. Betul. Tolong untuk periksa sendiri. Ini. Kalau ditampak-tampakkan. Lalu ditutup. Gak ada orang terinspirasi. Dulu Qabil Habil ketika satunya membunuh, satunya terbunuh, ya, pan bingung mau diapakan ini, betul? Lalu lihat apa? Burung. Oh, dikubur. Itu. Ya, kalau yang benar gak apa-apa. Ya kalau yang salah? Mutilasi, dibakar, dibuang. Kok bisa terjadi kasus yang sama, kok serupa? Kok bisa orang punya pikiran yang sama sementara tempatnya berjauhan, betul? Kenapa? Ya, karena ditampakkan, diperlihatkan. Maunya orang biar hati-hati. Malah apa? Menginspirasi orang lain, para jemaah, ya, dan dosa. Jangan sampai man sanna sunnatan sayyatan fa'alahi wizruha wa wizru man amila biha. Orang yang menjadi pionir untuk satu keburukan lalu diikuti oleh orang lain, dia dapat dosanya, ya, wa wizru man amila biha, dosa dari orang yang melakukannya. Baiklah para jemaah, kita lanjutkan sedikit, ya. Wa dzakara al-Imam Muhammad an Umar bin Khattab tusikul qura an takhruba wa hiya amirah. Kila wa kaifa takhrubu wa hiya amirah? Qala idza ala fujjaruha abraraha wa sadal qabilata munafiquha. Imam Muhammad menyebut dari Umar bin Khattab hampir satu tempat, satu daerah, satu desa hancur padahal itu makmur. Kenapa? Makmur kok bisa hancur? Ketika orang-orang yang durhaka, orang-orang yang banyak berbuat dosa menguasai orang-orang baiknya, ya. Dan wasadal qabilata munafiquha, orang-orang munafiknya memimpin satu kabilah. Nah, ini. Ya, jadi ini para jemaah rahmati Allah, agar kita menjadi, ya, orang yang baik dan diberikan pemimpin yang baik serta bisa memimpin yang baik, ya, modalnya apa? Sabar dan yakin. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ya, dalam surat As-Sajdah Allah berfirman, ya, ayat berapa itu? Kami jadikan di antara mereka a'immatan, pemimpin-pemimpin yang menggunakan petunjuk kami, yahduna bi amrina, yang menggunakan petunjuk kami dengan perintah kami, ya. Kemudian apa? Lamma sabaru, ketika mereka sabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, kepada ayat kami mereka yakin. Dari ayat ini apa kata Ibnu Taimiyah? Bisabri wal yakin tunalu al imamatu fiddin. Dengan sabar dan yakin maka akan diraih kepemimpinan dalam agama. Sehingga jangan sampai dikuasai orang-orang yang dolim. Begitu pula ketika kita sabar dan yakin, ya, tentu keadaan baik, ya. Yakin itu untuk menghalangi dan menghadapi syubhat. Sabar untuk menghalangi dan menghadapi syahwat. Itulah fitnah. Itu. Dengan sabar dan yakin. Apa sabar? Menahan diri dari apa? As-sabr fi ta'atillah, as-sabr, ya, an maksiatillah, as-sabr ala aqdarillah. Sabar untuk tetap taat. Sabar untuk tidak berbuat dosa. Sabar terhadap takdir. Ya. Yakin dengan ilmu, para jemaah, al-ilmu yufidul yakin, ilmu memberikan keyakinan sehingga kita tenang, tidak pakai perasaan. Oh, melihat misalkan, ya, apa, Quran dilecehkan langsung main blas, ya, bukankah, ya, terjadi apa, Arab Spring, ya, maksudnya, ya, Spring, Arab Spring, ya, terjadi dulu di Tunisia, bakar diri, akhirnya apa? Seorang, ya, pedagang kaki lima yang suka diusir-usir, kalau sekarang nih Satpol PP, ya, diusir-usir, lalu dia protes dengan bakar diri, akhirnya berontak, jatuh Tunis, diikuti yang lainnya, terjadi Libya, terjadi di Mesir, terjadi di Irak, itu semua gara-gara pakai perasaan. Awasif awatif, perasaan bisa jadi badai. Oleh karena itu, jangan mudah terprovokasi. Harus dengan ilmu dan sabar, yakin dan sabar. Insya Allah tidak mudah terprovokasi oleh siapapun atas nama amar ma'ruf nahi munkar, terjatuh dengan cara-caranya khawarij, terjatuh dengan cara-caranya mu'tazilah, terjatuh dengan cara-caranya syiah. Ini jelaskan oleh siapa? Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Yang jadi salah, ya, yang nuduh Ibnu Taimiyah radikal, ya, nggak boleh berontak pada pemerintah. yang sah. Paham di sini? Bahkan atas nama amar ma'ruf nahi mungkar tidak boleh. Ya. Nah, ini. Tapi juga tidak boleh pengecut. Ah, tak ikut caranya dijelaskan oleh para ulama, ya. Nah, di sini dijelaskan penyakit dan obat. Namun memang di sini masih mujmal, masih global. Perinciannya ya ya sudah kita bahas 31 pertemuan di apa kajian ensiklopedia larangan, yaitu larangan meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Singkatnya sebagaimana Ibnu Taimiyah tadi harus tiga unsur ini, ilmu, arifku, was sober. Insyaallah ya, mengetahui apa fikul ma'alatnya, apa nanti akan terjadi sebab akibat, itu harus paham ya. Nah, kemudian tidak lupa yaitu pernah kita bahas yaitu al musyawarah. Oh ya, ketika ada labes, ada kerancuan, saya ini harus ngajak ma'ruf atau juga mungkar, ini berat ini, sesungguhnya ini musyawarah wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bermusyawarah kamu dengan satu urusan, dengan siapa? Ya, dengan orang-orang yang memiliki ilmu. Ya, demikian. Sehingga apa? Bergairah ya antara thinking dan action, antara pikiran ya dan perbuatan. Ya. Di situ berkesinambung, berhubungan. Apa yang menghubungi? Ilmu, al-yakin, was-sabr. Bis-sabri wal-yakin tunalu al-imamatu fid-din. Barangkali sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Ini bulan Rajab. Hitung kesalahan kita dari sekarang atau dari bangun tidur tadi sampai nanti kita tidur lagi. Besok hitung kesalahan kita. Terus mudah-mudahan di bulan Rajab ini Allah Ta'ala beri taufik sehingga di bulan Sya'ban pun sama kita menghitung kekeliruan itu, sehingga kita segera usari ila maghfirati mir rabbikum, segera menuju kepada ampunan Allah Ta'ala. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, tidak terus-menerus dalam berubah dosa sementara dia sadar, dia tahu kalau itu dosa. Ya. Momentum Rajab, momentum yang sangat baik dan tepat. Karena warning yang diberikan, ya, peringatan yang diberikan sangat besar. Jangan berbuat dolim di bulan-bulan haram. Dosa dilipat gandakan. Terakhir, memang dosa dilipat gandakan, lipat gandakan karena tiga. Pertama karena waktu, kedua karena tempat, ketiga pelaku. Waktu, ya bulan haram. Tempat, apa namanya, tempat-tempat yang haram, ya, Mekah, Madinah, ya, pelaku. Kalau antum berbuat dosa, dicatat dosa. Kalau ustaz berbuat dosa, dosanya lebih. Semoga jadi perhatian kita semua. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Tayyib Ustaz, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang bermanfaat telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Selanjutnya kami akan bacakan dari pesan singkat dari Abu Abdillah di Cilengsi yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, kami sudah mempunyai anak-anak yang sudah remaja, sudah berkuliah dan SMA dan lain sebagainya. Dalam hal ini kami sangat sayang dengan anak-anak kami, akan tetapi karena rasa sayangnya kami kepada mereka, kadang yang cewek pacaran kita tegur, tapi masih bandel. Kita mau marah, tapi karena terhalang dengan sayangnya tidak bisa terlalu keras. Kemudian yang laki tidak mengerjakan sholat di masjid, ya kita tegur, tapi tidak mengerjakan sampai sekarang. Takut adanya nanti perselisihan dalam keluarga. Mohon nasihat yang baik, Ustaz, buat keluarga. Seperti itu, Ustaz. Silakan. Baiklah. Ya, bagaimana menghadapi anak-anak ya terkait dengan menjaga mereka ya, karena memang merupakan kewajiban seorang ayah. Kita tahu tadi dalam surat Tahrim ayat yang ke-6 yaitu apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu yaitu dari api neraka ya. Kemudian juga dalam hadis Nabi bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin akan diminta tanggung jawab atas kepemimpinannya, ya. Kemudian juga Nabi SAW menyuruh kita, anak-anak kita, yang menyuruh kita untuk menyuruh anak-anak untuk sholat ketika 7 tahun. Ya, muru auladakum bis-shalah wa hum abna' sab'u sinin wa tribuhum 'alaiha wa hum abna' 'ashr sinin. Suruh anak kalian sholat ketika umur 7 tahun, pukul kalau tidak mau ketika sudah umur 10 tahun. Tapi pukulannya adalah apa? Darabtu waladi ta'diban la ta'diba. Aku pukul anakku ta'dib sebagai pelajaran, bukan menyiksa. Ya. Nah, oleh karena itu tentu sebaiknya pendekatan secara persuasif dulu, ya, diajak dialog. Seperti Nabi Ibrahim dialog dengan Ismail, ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fandur madza taro. Anakku, aku disuruh oleh Allah Ta'ala untuk sembelih kamu, bagaimana pendapatmu, apa pandanganmu? Nah, ini menunjukkan apa? Adanya dialog. Ya, Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Begitu. Ya, jangan kamu syirik menyekutukan Allah karena itu merupakan dosa besar. Nabi juga kepada Hasan Hussein, kih-kih ketika mau ngambil korma, khawatir itu adalah harta zakat karena keluarga Nabi tidak makan. Ini semua ada interaksi sehingga tidak boleh kita cuek. Apalagi di sini anak-anak sampai berduaan dengan bukan mahram, ya, la yakhluwanna ahadukum bimra'atin illa ma'adhi mahramin. Gak boleh kamu berduaan dengan wanita kecuali ada mahramnya. Nah, ini bapaknya akan besar tanggung jawabnya, ya. Ini tidak populer, ya, ada sebuah hadis tapi tidak banyak dilakukan oleh orang. Itu apa? Gantung pecut. Gantung pecut di rumah. Ya'liku as-saut haitsu yarahu ahlul bait. Ya, akhirnya Abu Nu'aim dan yang lainnya. Ya, gantunglah pecut di mana penghuni rumah bisa melihat, takut. Ya. Tapi kalau anak-anak dibiasakan begitu, ayo pecut nanti. Bisa tanpa harus menyiksa. Seperti perkataan orang Arab, darabtu waladi ta'diban la ta'ziba. Aku mukul anakku itu ta'diban, pelajaran, bukan menyiksa. Tapi sekarang ujung-ujungnya KDRT. Ya. KDRT. Sementara nusyus bagi perempuan itu ada, ya. Ya. Dan dalam Al-Qur'an dijelaskan, ya. Apa itu? Apa ayatnya? Kalau kalian takut nusyus, ya, maka harus apa? Nah, ini ya, wallati takhafuna, ya, nusujahunna faidhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun, ya, wallati takhafuna nusujahunna faidhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun. Itu dalam surat An-Nisa ayat 34. Dan wanita yang kalian khawatir nusyuz. Apa nusyuz? Ya, itu nusyuz dari kata ali, tinggi, meninggi suaranya. Oh, sekarang gua meninggi lagi, nabok suaminya. Ya, kalau kalian takut istrimu kalian nusyuz, maka apa? Faidhuhunna. Nasihati dulu. Dan nasihat tidak bisa sekali dua kali, harus sabar. Kalau udah mentok enggak bisa, apa? Silakan pisah tempat tidur, ya. Wahjuruhunna fil madaji. Kok masih bandel? Nah, ini terakhir, wadribuhun. Pukul. Jadi di Quran ada. Tapi KDRT. KDRT, wah, habis. Ya, itulah, ya. Anak-anak juga iya. Muru auladakum bisalah wa hum abna sabun sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna asyr sinin. Suruh anak kalian salat ketika 7 tahun. 10 tahun tidak mau, pukul. Nah, istri juga sama, KDRT lagi. Nah, tapi tadi hadis mengatakan apa? Ya, alliku as-saut, ya, haitsu yarahu ahlul bait, ya. Akhraja Abu Nu'aim. Gantungkan cemeti, gantungkan pecut yang bisa dilihat oleh penghuni rumah. Ya. Dan kalau itu kan hanya sunnah, ini solusi, solusi dari hadis. Dan memang mukulnya bukan mukul untuk menyiksa, untuk berikan pelajaran. Dan anak kalau dipecut sama lidi, oh sakit nih. Ayo nanti pecut lagi. Padahal enggak sakit sebenarnya. Cuman akhirnya ada efek jera. Ini solusinya seperti itu. Ya, cuman tentu semuanya persuasif dulu. Sosialisasi pada anak-anak, ya. Kemudian tadi seperti tadi Luqman kepada anaknya, Nabi kepada Hasan Hussein, kemudian Nabi Ibrahim kepada Ismail, ya. Nah, di sini perlu adanya sosialisasi dan tentu saja al-biqayatu khairun minal ilaj, ya. Tindakan preventif lebih baik daripada kuratif. Tindakan pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Cegahlah sesuatu sebelum terjadi. Bagaimana caranya? Tarbiyah pendidikan anak-anak. Gak bisa titipan lembaga, ayo sama-sama mendukung orang tua, wali murid, wali santri, dan semuanya. Saling dukung, saling memberikan komunikasi, saling mendoakan, mengharapkan keberkahan, sehingga jadi anak yang soleh dan solehah. Barangkali sampai di sini, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan atas kebersamaan para jemaah, ikhwan dan akhwat di masjid, dan juga pendengar, pemirsa Roja, termasuk ikhwan yang ada di studio. Mudah-mudahan momentum Rojab ini bisa menjadi momentum untuk muhasabah, evaluasi diri, ya, untuk menghitung-hitung kesalahan dan dosa kita setiap detiknya kalau perlu, setiap saat, ya, sampai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.